بسم الله الرحمن الرحيم. يا بو سيلاكن. Di mana? Hijamah. Oh ya, hijamah itu ilmunya luas juga ya Bu ya, tapi tidak sulit insya Allah. Hijamah itu ada hari-harinya. Nabi walaupun hadis ini dhaif, kurang menganjurkan berbekam pada hari Jumat. Kurang menganjurkan berbekam pada hari Jumat. Tetapi Nabi sangat menganjurkan berbekam pada 3 hari witir berikut ini. Bulan Hijriah ya. Tanggal 17, 19, 21. Ini hari-hari witir begini sangat dianjurkan oleh Nabi. Bulannya bulan Hijriah, setiap bulan. Kata Rasulullah, siapa yang berbekam untuk pengobatan pada tanggal-tanggal tersebut di setiap bulan, di setiap bulan Hijriah, Allah pasti akan sembuhkan dia. Tidak. Walaupun umpamanya tanggal 19 jatuhnya hari Jumat, keberkahannya ada pada tanggal yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh. Nah, bagus pertanyaannya. Kalau enggak hafal, itu kan nanti ada yang bawa buku itu enggak satu. Ensiklopedia Pengobatan Islam ada yang bawa tidak? Enggak ada. Jadi maksudnya kalau seandainya ada, di situ kan ada penyakit ini punya sihir, ayat-ayatnya ayat sihir seperti ini. Kalau enggak hafal gimana? Boleh enggak megang buku seperti buku EPI, ensiklopedia pengobatan Islam, boleh nggak dipegang bukunya, dibaca ayatnya di situ, bisa? Atau Al-Qurannya langsung, bisa nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Urut-urutannya, ya sebaiknya kita jaga tertib ayat, tertib surat, ya kita jaga begitu. Pokoknya Al-Baqarah dulu, ya Al-Baqarah didulukan dibaca, Ali Imran setelah itu, pokoknya kan, urut-urutannya aja dijaga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, bila anak di luar kota, lalu bagaimana cara saya atau ibunya meruqyahnya? Gampang. Ada anak kita HP, sudah, nak, angkat HP. Umi mau meruqyahmu. Letakkan telapak tanganmu di tempat yang sakit, ya nak, niatkan bacaan ini untuk ke sana. Ya Umi, sudah dia dengar. Kita meruqyah dari sana. Dia tempelkan ke perut, bawahnya sakit kan? Baca. Pengaruhnya itu dahsyat. Dan amalan ini sudah sering dan testimoninya sangat banyak. Hasilnya dahsyat. Bisa lewat handphone saja, telepon.